تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حديث yang kedua, حديث أبو سعيد الخدري رواه البخاري ومسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Andai kata salah seorang di antara kalian menginfakkan, andai kata salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gurun Uhud, itu tidak akan mencapai satu mud dari sahabat tidak kurang setengahnya. Satu mud itu seperti ukuran dua telapak tangan. Ya. Ya, dari amalannya sahabat satu mud saja dia berinfak emas satu gurun Uhud, itu tidak sampai amalan sahabat satu mud. Jangankan satu mud setengahnya saja tidak sampai. Ya. Ini tahu hadis ini diucapkan oleh Nabi kepada siapa? Ya. Ini terkait dengan sebagian sahabat Khalid bin Walid, ya, terhadap sahabat yang lain. Maka Nabi berucap ucapan ini. Jadi kalau ini beliau ucapkan terhadap siapa? Sahabat yang ucapan tegas seperti ini, apalagi terhadap orang yang bukan sahabat. Ya. Kemudian dia mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penugasan, larangan. Jangan kalian mencela sahabat. Karena itu segala hal yang di dalamnya dibentuk celaan terhadap para sahabat, tidak boleh seorang itu tinggal-tinggal di sini. Wajib dia tinggalkan. Apalagi menjadikan para sahabat itu sebagai bahan ketawaan. Dijadikan sahabat itu sebagai bahan seorang itu berjelek sangka. Itu bahaya keluar dari orang-orang yang hati itu baik terhadap para sahabat. Ya. Kira-kira kita misalnya, kita punya ayah, sahabat kita cintai. Ada yang rela dia sebut ayahnya dengan suatu sifat yang orang-orang nanti akan mencela ayahnya dengan itu. Namun tidak ada yang rela seperti itu, karena kecintaannya kepada orang tua itu. Iya. Jadi kecintaan kepada para sahabat lebih daripada itu. Seorang tak boleh ada yang berucap tentang para sahabat yang di dalamnya dikesankan atau seorang akan berburuk sangka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.